Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu, pada pekan sebelumnya, kita sudah selesai dari pembahasan bab Qublatus Sibyan, ya, hadis yang ke-90 dan 91 sudah kita lewati. Jadi di malam hari ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya di bab yang baru, bab yang berjudul Adabul Walid wa birruhu liwaladihi, au babu adabil walid wa birrihi liwaladihi, bab tentang adab seorang ayah atau seorang bapak dan kebaikannya kepada anaknya. Jadi di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari akan menyebutkan riwayat yang menunjukkan tentang disyariatkannya seorang ayah atau bapak berbuat baik kepada anaknya, dan juga menunjukkan tentang bagaimana adab seorang ayah atau bapak terhadap anaknya sendiri. Naam. Kita langsung membahas hadis yang ke-93. Ya. Hadis yang ke-93. Dan sebelumnya kalimat adab atau istilah adab dalam bahasa Arab itu maknanya ada beberapa definisi dari istilah adab di dalam bahasa Arab. Ada yang menyebutkan definisinya adalah ismun yaqa' ala kulli riyadatin mahmudatin yatakharraju bihal insanu fi fadilatin minal fadail. Adab dalam bahasa Arab maknanya adalah setiap gerakan yang terpuji atau setiap perilaku, tingkah laku yang terpuji yang dilakukan oleh seseorang. Atau juga bisa didefinisikan dengan pengertian yang lain, adab itu adalah al-akhdhu bimakarimil akhlaq. Al-adab itu adalah al-akhdhu bimakarimil akhlaq. Mengambil akhlak-akhlak yang mulia. Atau dengan definisi yang lain, ya, kita sengaja di sini menyebutkan beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kalimat adab atau istilah adab. Ada yang menyebutkan bahwasanya al-adab itu adalah al-wuquf ma'al mustahsanat, yaitu berperilaku dengan perilaku-perilaku yang dianggap baik atau dipandang sebagai sesuatu yang baik. Definisi yang lain dari adab, isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, menggunakan segala sesuatu yang terpuji atau memilih segala sesuatu yang terpuji baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sehingga setiap dia berkata, dia memilih kata-kata yang baik, yang terpuji. Itu menunjukkan baiknya adab seseorang. Setiap dia akan berbuat, ya, berperilaku, dia memilih perilaku dan perbuatan yang terpuji, yang baik. Itu adalah adab. Dan ada juga yang mendefinisikan adab sebagai ta'zimu man fawqaka warifqu biman dunaka, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Fath. Mengagungkan orang yang di atasmu dan berbuat lemah lembut terhadap orang yang di bawahmu. Ini diantara definisi adab. Mengagungkan, menghormati, memuliakan orang yang di atasmu, baik dari sisi usia maupun kedudukan, ya. Dan berlemah lembut kepada orang yang di bawahmu, baik dari sisi usia maupun, ya, yang semisalnya. Enam, ini pengertian atau definisi dari kalimat adab di dalam bahasa Arab. Dan bentuk jamak dari adab adalah adab. Jadi kalau mufradnya adab, hamzahnya pendek, dalnya juga pendek. Bentuk jamaknya tinggal dipanjangkan. Hamzahnya panjang, dalnya juga panjang. Adab, ya. Demikian. Baik, kita baca hadisnya, hadis yang ke-93. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, haddatsana Muhammad ibn Salam. Qala akhbarana Abdul A'la ibn Abdul A'la al-Qurashi. Betul ya, kita terakhir sampai sini ya. Iya, bukan itu ya. Nah, belum kita baca kan, pertemuan kemarin kan, belum ya. Qala akhbarana Abdul A'la ibn Abdul A'la al-Qurashi. An Dawud ibn Abi Hind. Dawud ibn Abi Hind, ini seorang perawi yang berasal dari negeri Basrah. Berasal dari negeri Basrah. Dan beliau meninggal pada tahun 139 Hijriah. An Amir, dari Amir, yaitu Amir ibn Syurahil Asy'abi. Amir ibn Syurahil Asy'abi. Meninggalnya beliau antara tahun 103 sampai 110. Ya, tidak bisa dipastikan secara pasti. Ya, tidak bisa ditentukan secara pasti tahun berapa, tapi antara 103 sampai 110 Hijriah. pada usia 77 sampai 82 tahun antara usia itu. Rahimahullah ta'ala. Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi. Di sini ada yang ikut pembahasan Kitab Tauhid. Ingat siapa ini? Asy-Sya'bi. Disebutkan dalam hadisnya siapa? Baisha. Siapa? Husain bin Abdurrahman. Ketika dia melakukan apa? Istirqa. Ya, ditanya oleh siapa? Sa'id bin Jubair ditanya. Tanya gimana? Fama sona'ata irtaqaitu. Terus? Fama hamalaka ala dhalik. Kemudian jawabannya Husain bin Abdurrahman apa? Hadithun haddatanahu Sya'bi. Ini dia Sya'bi. Ya. Amir ibn Syurahil Asy-Sya'bi. Nah. Rahimahullahu ta'ala. Rahmatan wasiah. Anna An-Nu'man ibn Bashir haddathahu. Bahwasanya An-Nu'man ibn Bashir haddathahu. An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad ibn Tha'labah al-Khazraji. Seorang sahabi yang mulia dari kalangan Ansar. Dari suku Khazraj. Karena Ansar, kaum Ansar ada dua suku besar di sana. Ada kabilah besar di sana. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Adapun An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad ini dari kabilah Khazraj. Sehingga nisbah beliau Al-Khazraji. Bahwasanya An-Nu'man ibn Bashir menyampaikan hadis kepada beliau. Kepada Sya'bi, Amir bin Syurahil. Sehingga Sya'bi ini pada tabaqah tabi'in. Ya, beliau termasuk min kibarit tabi'in. Tabi'in yang senior. Bahwasanya An-Nu'man bin Bashir menyampaikan hadis kepada beliau, anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu. Bahwasanya ayahnya An-Nu'man bin Bashir, siapa berarti ayahnya? Bashir bin Sa'ad Al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu, sahabi juga. Jadi, An-Nu'man ibn Bashir itu sahabi ibnu sahabi. Seorang sahabat, anak dari sahabat pula. Karena bapaknya juga seorang sahabi yang mulia. Itu Bashir bin Sa'ad al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu. Ayahnya adalah seorang sahabi yang mulia yang ikut di dalam perang Badar. Mengikuti perang Badar. Di sini An-Nu'man bin Bashir mengisahkan bahwasanya pernah suatu ketika ayahnya membawa dia untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ayahnya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltun Nu'man kada wa kada. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempersaksikan kepadamu bahwasanya aku telah memberikan kepada Nu'man demikian dan demikian, yaitu dari harta benda. Bashir ibnu Sa'ad berniat untuk menghibahkan atau menghadiahkan, memberikan sebagian dari harta bendanya kepada putranya An-Nu'man bin Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau berniat untuk mempersaksikannya kepada Rasulullah, ingin agar Rasulullah mempersaksikan pemberian tersebut, menjadi saksi dari pemberian tersebut. Ya, di sini banyak fawaid sebenarnya. dari sisi bagaimana baiknya hubungan antara orang tua dan anak, ayah dan anak. Seorang ayah memiliki kasih sayang yang besar kepada putranya, kepada anaknya. Di antara bentuk ya, kasih sayang tersebut diungkapkan dalam bentuk pemberian, hadiah kepada anak yang dia sayangi. Ya. Inilah yang diisyaratkan di dalam judul bab Adabul Walid wa birrihi liwaladihi. Adab seorang ayah dan kebaikannya kepada anaknya, kepada putranya. Ini dilakukan atau dicontohkan oleh Bashir ibnu Sa'ad kepada anaknya An-Nu'man. Memberikan, tidak bakhil, tidak pelit kepada anaknya. Ya. Tapi dengan senang hati memberikan hal itu atau pemberian dari harta kepada anaknya. Faedah yang lain dari hadis ini terkait dengan ahkam, terkait dengan hukum, yaitu disyariatkannya untuk mencari saksi ketika melakukan suatu ya, akad. Di sini Bashir ibnu Sa'ad memberikan hartanya. Mungkin dalam bentuk hibah bisa jadi. Maka perlu ada saksi. Di sini beliau ingin agar saksinya adalah Rasulullah. Dan ini disyariatkan untuk menghindari adanya an-niza, perselisihan di kemudian hari. Misalnya ketika si ayah sudah meninggal dunia, sudah wafat. Misalnya Bashir bin Sa'id wafat. Ya. Maka di sana ada saksi yang mempersaksikan bahwasanya semasa hidupnya si mayit ini yang telah meninggal ini pernah memberikan harta ini kepada si fulan. Ya, demikian. Di antara hikmah ketika kita memberikan harta benda kita kepada seorang, kita mengambil saksi. Itu semua disyariatkan dalam rangka untuk apa? Untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. Dan menghindari adanya kezaliman. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar hal tersebut, beliau bertanya, akulla waladika nahalta, apakah setiap anakmu engkau berikan pemberian yang sama? Apakah setiap anakmu engkau beri dengan pemberian yang sama seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Qala, maka Bashir bin Sa'ad menjawab, la, tidak. Jadi Bashir ini ingin mengkhususkan pemberian itu hanya untuk Nu'man bin Bashir. Padahal anaknya bukan cuma Nu'man, ada yang lain. Tapi dia ingin memberikan pemberian ini khusus untuk Nu'man. Mungkin ada beberapa sebab. Ya. Mungkin karena sayangnya, atau mungkin karena perkara yang lain. Maka ketika mendengar jawaban tersebut, mendengar jawaban dari Bashir, bahwasanya dia tidak memberikan pemberian yang sama kepada anak-anaknya yang lain, hanya khusus untuk Nu'man, maka Rasulullah menolak untuk menjadi saksi. Beliau tidak bersedia untuk menjadi saksi. Karena hal itu adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Mengkhususkan anak atau seorang anak dengan pemberian tertentu yang tidak diberikan kepada anak-anak yang lain. Ini dilarang dalam Islam. Ya. Oleh karena itu Rasulullah menolaknya. Fa'ashhid ghairi. Kalau begitu, carilah saksi selainku. Jangan jadikan aku saksi. Cari saja orang lain untuk menjadi saksi. Ini ucapan Rasulullah ini bukan berarti beliau memberikan udzur atau rukhsah. Ya sudah, cari saksi yang lain saja. Boleh untuk memberikan pemberian yang khusus untuk Nu'man, tapi cari saksi yang lain saja. Bukan seperti itu maknanya. Yang dimaukan Rasulullah adalah pengingkaran dari Rasulullah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad. Ya. Oleh karena itu dijelaskan di bawah oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Abu Abdullah, antum lihat yang paling bawah di matan Semuanya pegang matan enggak? Sudah habis. Nah, ya nanti jangan lupa ya, pertemuan berikutnya kalau bisa sudah di-copy, sudah digandakan ya. Di bawah disebutkan qala Abu Abdullah Al-Bukhari. Berkata Abu Abdullah Al-Bukhari, laisa syahadatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsatan. Bukanlah persaksian yang dimaksud dari Nabi itu adalah sebagai rukhsah, yaitu ketika Rasulullah mengucapkan atau bersabda, carilah saksi selain aku. Ya. Jadi sekali lagi makna dari ucapan beliau adalah untuk pengingkaran, untuk mengingkari perbuatan tersebut, bukan untuk memberikan udur atau rukhsah untuk mencari saksi yang lain saja. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, alaisa yasurruka ayyakunu fil birri sawaan. Beliau bertanya, balik bertanya kepada Bashir ibnu Sa'ad, tidakkah menjadikanmu senang, tidakkah menyenangkanmu jika mereka semua, yaitu anak-anakmu seluruhnya, semuanya baik atau di dalam kebaikan itu sama semuanya. Semuanya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Maka Bashir menjawab, qala bala, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, qala fala idan. Kalau begitu tidak. Ya. Maksudnya kalau begitu jangan. Jangan memberikan pemberian yang khusus kepada salah satu dari anakmu. Tapi berikanlah pemberian yang sama kepada seluruh anakmu. Kalau satu diberi, semuanya harus diberi. Kalau satu tidak diberi, maka jangan memberikan kepada yang lain juga. Ini di antara bentuk keadilan di dalam Islam terkait dengan anak-anak. Tidak boleh orang tua itu bersikap pilih kasih kepada anaknya. Bagaimanapun kondisinya. Ya. Nah, kita baca syarah atau penjelasan dari hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, yu'khadhu min hadzal hadits wujubu su'alil ulama fil ahkamis syar'iyyah. Diambil faidah dari hadis ini tentang wajibnya bertanya kepada ulama terkait dengan hukum-hukum syar'i. Sebagaimana yang dilakukan siapa? Bashir bin Sa'ad ketika dia mau memberikan pemberian khusus kepada Nu'man bin Bashir, dia bertanya dulu, beliau bertanya dulu kepada Rasulullah, apakah dibolehkan seperti ini? Dibolehkan ataukah tidak di dalam Islam? Ya. Maka beliau mendatangi Rasulullah dan bertanya. Dan memang demikian yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Sebagai bentuk pengamalan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada ahlu ilm, kepada orang yang berilmu terkait dengan perkara agama, hukum-hukum syar'i, jika kalian tidak mengetahui. Tidak menyimpulkan sendiri, ya, dan tidak memakai logikanya, tapi bertanya kepada ahlul ilm. Liya'lamal muslimu al-haqqal ladzi dalla 'alaihil kitab was sunnah, agar seorang muslim bisa mengetahui al-haq, kebenaran yang ditunjukkan di dalam al-kitab dan as-sunnah. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh siapa? Bashir bin Sa'ad al-Khazraji. Faidah yang kedua, thaniyan wujubul adli minal abi baina abnaihi fil atiyah. Wajibnya untuk bersikap adil bagi seorang ayah terhadap anak-anaknya di dalam hal pemberian. Jadi hukumnya wajib seorang ayah untuk bersikap adil kepada anak-anaknya dalam hal pemberian. Ya, tidak boleh pilih kasih. Kalau satu diberi, yang lain harus diberi. Kalau satu tidak diberi, maka yang lain juga tidak diberi. Harus adil. Ya. Nah, dan ini hukumnya wajib di dalam Islam berdasarkan hadis ini. Tsalitsan, faidah yang ketiga, tahrimul i'anati ala ma'siyatin mahma kanat al-musawwirat. Diharamkannya tolong-menolong di atas kemaksiatan. Diharamkannya mendukung kemaksiatan bagaimanapun kondisinya. Bagaimanapun faktor-faktor pendorong yang ada. Tidak boleh mendukung kemaksiatan atau tolong-menolong bekerja sama di atas kemaksiatan, tidak boleh. Ini sebagaimana yang dicontohkan siapa? Rasulullah SAW. Beliau mengingkari perkara yang dilarang dalam Islam itu. Ya. Tidak boleh seorang ayah memberikan pemberian yang khusus kepada salah seorang anak, yang lainnya tidak diberi. Tidak boleh. Maka Rasulullah tidak. Beliau mengingkarinya dan beliau berlepas diri darinya. Tidak mau terlibat di dalamnya. Dan sehingga beliau menghindar dari at-ta'awun alal ithmi wal-udwan. Oleh karena itu beliau bersabda, fa'ashhid ghairi. Kalau begitu cari saksi selainku. Cari saja orang lain sebagai saksi. Rabi'an, faidah yang keempat, masyru'iyatul kitabati wal isyhadi fil umuril maliyah. Disyariatkannya untuk mencatat dan mengambil saksi di dalam perkara-perkara yang terkait dengan harta benda. Ya. Wa masyabahaha litakuna qad'an linniza' fi mustaqbaliz zaman. Atau yang semisalnya, ya, agar memutus kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Ya, mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Ini penting. Ya, di dalam hadis ini kebetulan terkait dengan apa? Hibah, pemberian seorang ayah kepada anaknya. Kalau tidak ditulis, saksi, cari saksi, ya. Agar jangan sampai timbul perselisihan di kemudian hari. Atau juga akad yang lain misalnya, jual beli. Jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang berharga dan mahal, perlu dipersaksikan. Jual beli rumah, tanah, ya, kendaraan, begitu juga terkait dengan muamalah, akad, kesepakatan antara dua belah pihak, ya, akad mudharabah, bekerja sama dalam suatu bisnis, perlu adanya saksi dan dicatat sebagai bukti, ya. Dan itu adalah dalam rangka untuk menghalangi atau mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Khamisan, faedah yang kelima, la yufham min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ishad ghairi atau ashhid ghairi annahu rakhasa lahu, dan tidaklah dipahami dari sabda nabi tadi ashhid ghairi, carilah orang lain untuk menjadi saksi, bahwasanya beliau mengizinkan hal itu. Wa innama fiha at-tahdhiru min al-amri alladhi arada Abu Nu'man ay yuqaddim alayhi. Hanyalah, atau yang dimaksudkan Rasulullah dengan ucapan beliau itu adalah untuk tahdir, peringatan dari perkara yang hendak dilakukan oleh Abu Nu'man, oleh ayahnya Nu'man, yaitu siapa? Bashir bin Sa'ad. Ya. Jadi sekali lagi, itu bukan bentuk perizinan, bukan beliau mengizinkan, tapi beliau justru mentahdir, memperingatkan. Karena itu perkara yang mungkar dan dilarang dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Ada sedikit faidah tambahan terkait dengan pemberian kepada anak-anak. Di sana ada pembahasan di kalangan para ulama. Jika seorang ayah atau seorang bapak punya anak-anak yang lebih dari satu, dan anak-anaknya itu laki-laki dan perempuan. Ada anak laki-laki, ada anak-anak perempuan. Misalnya punya 5 anak, yang 2 perempuan, yang 3 laki-laki. Misalnya, ketika dia hendak memberikan suatu pemberian, apakah disamaratakan pemberian itu? Ataukah bagi laki-laki itu 2 kali jatah perempuan? dikiaskan dengan hukum waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki, dua kali lipat dari jatah perempuan. Ini dalam pembahasan atau dibahas oleh para ulama. Dan terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang berpendapat dengan pendapat pertama, disamaratakan. Ini kalau pemberian ya, kita bukan berbicara waris. Kalau berbicara waris, jelas. Laki-laki perempuan, hukumnya seperti itu. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan. Tapi kalau pemberian semasa hidup, ya, maka ada ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama tadi. Disamaratakan. Ya. Tidak dibeda-bedakan laki-laki atau perempuan. Tapi ada juga pendapat yang, para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua. Laki-laki mendapat jatah dua kali lipat dibandingkan perempuan. Di dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh sebagian pensyarah, hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang ayah atau orang tua menyamaratakan di antara anak-anaknya di dalam pemberian. Memberikan kepada setiap anaknya semisal dengan yang diberikan kepada anak yang lain dan tidak membeda-bedakan. Bahkan disamaratakan baik antara laki-laki dan perempuan. Inilah pendapat yang diikuti atau dipilih oleh Tawus, kemudian Urwah, zahirnya adalah Urwah bin Az-Zubair, kemudian Mujahid, Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, ya, wa Dawud. Ya. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun sebagian Syafi'iyah, sebagian para ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya untuk laki-laki itu mithlu hadzil unthayain, dua kali lipat dari jatah perempuan. Jadi para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua tadi, untuk laki-laki dua kali lipat dari perempuan, itu masyhurnya dari mazhab Syafi'iyah. Dari pendapat sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah. Ya. Akan tapi dari hadis ini, pendapat yang lebih masyhur itu adalah pendapat yang pertama, yaitu menyamaratakan, tidak dibeda-bedakan. Itu yang lebih, pendapat yang lebih masyhur, yang lebih tampak, ya, sesuai dengan zahir dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang tua, kalau punya anak lebih dari satu, kita ingin memberikan hadiah atau pemberian kepada anak-anak kita, hendaknya kita samaratakan. Jangan membeda-bedakan, agar tidak timbul kecemburuan. Ya. Nah, yang bisa mengakibatkan perkara yang tidak baik di kemudian hari. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Sekaligus memasuki bab yang baru. Kita langsung masuk ke bab atau ke pembahasan hadis yang ke-95. Ya. Karena yang kita bahas memang hadis-hadis yang sahih saja. Bab yang baru, ya. Al-bab al-jadid, bab yang baru. Qala al-muallif, al-imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, babu man la yarham la yurham. Bab barang siapa yang tidak merahmati, tidak menyayangi, maka dia tidak akan dirahmati. atau tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Barang siapa yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan yang dikerjakan seseorang. Kita masuk ke hadisnya. Qala al-muallif al-imamul Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad ibn al-Ala. Muhammad ibn al-Ala, kunyahnya adalah Abu Quraib. Ini syekh dari al-imamul Bukhari, gurunya al-imamul Bukhari, kunyahnya Abu Quraib. Beliau meninggal pada tahun 248 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Muawiyah ibn Hisham, menyampaikan hadis kepada kami Muawiyah ibn Hisham. An Syaiban, dari Syaiban. Syaiban ini Syaiban bin Abdurrahman. Syaiban bin Abdurrahman, kunyahnya Abu Muawiyah An-Nahwi. Beliau meninggal pada tahun 164 Hijriah. An Firas, beliau adalah Ibnu Yahya. Firas Ibnu Yahya Al-Hamdani. Meninggal pada tahun 129 Hijriah. An Atiyah, dari Atiyah, yaitu Atiyah ibnu Sa'ad Al-Aufi, kunyahnya Abu'l-Hasan Atiyah ibnu Sa'ad Al-Aufi. Meninggal pada tahun 111 Hijriah, rahimahullahu ta'ala. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id, ya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, man la yarham la yurham, sesuai dengan judul bab, ya. Judul bab diambil dari hadis ini, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-96, wa an Jarir ibni Abdullah. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Allah tidak merahmati barang siapa yang tidak merahmati manusia. Allah tidak akan merahmati seseorang yang tidak merahmati orang lain. Kemudian hadis yang berikutnya masih semakna. Hadis yang ke-97. Haddathana Abdah. An Ibni Abi Khalid. An Qais. Qais bin Abi Hazim, An Jarir bin Abdullah, masih dari sahabat yang sama, itu Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kunyahnya Abu Amr. Ada yang menyebut atau memberikan lakop julukan kepada beliau ini, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ini Yusuf hadihil ummah. Yusufu hadihil ummah. Yusufnya umat ini. Karena ketampanan beliau. Ya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu. Barang siapa yang tidak merahmati manusia, Allah tidak akan merahmatinya. Ini semua hadis yang sahih. Kita baca syarahnya, syarah dari ketiga hadis ini. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadil ahadith li mawdu'in wahid. Hadis-hadis ini untuk satu topik yang sama. Temanya satu, topiknya satu. Wa huwa wujubut tahalli bi husnil muamalati wa takhalluqi bi khuluqir rahmah. Yaitu wajibnya untuk berhias dengan muamalah yang baik dan berakhlak dengan akhlak yang penuh dengan kasih sayang atau rahmah. Fal mu'minu sahibu rahmatin yarhamu man yastahiqqu ayyurham. Seorang mukmin, di antara ciri mukmin adalah seorang yang penyayang, yang menyayangi dan merahmati siapapun yang memang berhak untuk disayang. Sawa'un min bani Adam au min ghairi bani Adam. Ya, jadi memang rahmat itu di antara sifat atau ciri khas dari orang mukmin. Seorang mukmin merahmati siapapun yang berhak untuk dirahmati, baik dari manusia, dari kalangan manusia, bani Adam, ataupun selain manusia. Minal hayawanat ala ikhtilafi anwa'iha. Hewan-hewan, apapun bentuk dan jenisnya. Ya. Demikian seorang mukmin memiliki sikap rahmah kepada siapapun, kepada makhluk seluruhnya, tidak hanya kepada manusia. Ya, bahkan kepada jin pun demikian harusnya seorang mukmin. Ya. Nah, kepada binatang juga, di antara bentuk rahmat yang disyariatkan terhadap binatang, ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam membimbingkan tentang tata cara menyembelih hewan, ya, sembelihan. Tajamkanlah pisaumu. Ya. Kenapa? Karena kalau tajam cepat terpotongnya, tidak tersiksa hewan tersebut. Kemudian ketika memotong hewan sembelihan, jangan di hadapan hewan sembelihan yang lain. Ya. Itu diantara bentuk rahmah. Dan di sini ana teringat dengan sebuah faedah yang penting yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Seingat ana, ketika beliau ditanya tentang membunuh tikus dengan perangkap. Membunuh tikus dengan perangkap. Maka di antara penjelasan beliau, walaupun memang membunuh tikus itu mustahab dalam Islam, membunuh tikus itu hukumnya mustahab. Sunnah, mandub. Akan tapi juga diwajibkan bagi kita ketika membunuh, harus memperhatikan adab-adab syar'i. Di antaranya apa? Dengan tetap merahmatinya. Jangan sampai menyiksanya. Karena kalau sampai kita menyiksanya, justru bisa jadi kita yang terjatuh pada dosa besar. Waliyadu billah. Di antaranya bentuk contoh yang beliau sebutkan, jangan sampai ketika kita memasang perangkap untuk tikus, perangkap tikus, kita biarkan tikus itu terperangkap dalam perangkap tersebut, baik itu bentuknya, mungkin kalau zaman sekarang ini, apa? Lem tikus, ya. Atau apa itu? Bentuknya kayak tikus masuk ke dalam, ya, terperangkap di dalamnya, atau jepretan tikus, atau macam-macamnya. Jangan sampai ketika tikusnya sudah terperangkap, kita biarkan. Sampai dibiarkan lama, 2-3 hari, sampai mati kelaparan. Makanya seperti itu, dosa besar hukumnya. Sebagaimana yang terjadi pada seorang wanita di kalangan Bani Israel, yang diazab di dalam neraka karena apa? Mengikat kucing, dan dibiarkan, tidak diberi makan sampai akhirnya mati. Karena sebab itu, dia diazab di neraka nanti. Maka demikian pula. Ya. Walaupun tikus, tapi tetap harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menyiksanya, mendoliminya. Kalau memang dibunuh, segera dibunuh. Jangan dibiarkan mati, kelaparan, dan sebagainya. Ada bentuk yang lain, yang juga termasuk penyiksaan. Tikus yang sudah masuk perangkap itu dimasukkan ke dalam air sehingga mati tenggelam. itu juga menyiksa yang seperti itu. Lalu bagaimana cara membunuh yang tepat, yang paling cepat? Ya, membunuh yang paling cepat, itulah yang paling rahmah. Yang paling rahmat adalah membunuhnya dengan cepat, apapun caranya. Bisa dipukul ya, dengan balok atau kayu yang besar, yang kuat, atau apapun caranya. Yang penting tikus itu segera mati ya, dan tidak tersiksa. Demikian diantara bentuk keindahan Islam. Sampai hewan pun diperhatikan. Ya. Kasih sayang kepada hewan. Oleh karena itu, di sana juga ada hukum fikih terkait dengan hukum membunuh cicak. Iya. Barang siapa yang memukulnya sekali, pahalanya lebih besar dibandingkan kalau dia memukul dua kali atau lebih. Jadi kalau ada yang bisa memukul cicak, dia dapat pahala. Sekali pukul langsung mati, pahalanya lebih besar dibandingkan mukul belum mati, pukul lagi baru mati. Dua kali pukulan baru mati, itu pahalanya lebih kecil dibandingkan yang pertama. Jadi kalau mukul yang serius, yang sungguh-sungguh, biar langsung mati dan mendapatkan pahala yang besar. Karena di dalamnya juga terkandung sikap rahmah. Semakin cepat hewan itu mati, semakin kecil ya, rasa sakit yang dia alami. Qala rahimahullahu ta'ala, faman ittasafa bi sifatir rahmah wa tabaraha ta'atan lillah azza wa jalla wa mutaba'atan li rasulihi alaihi salatu wassalam fa inna lahu an-nasibal awfar min ar-rahmah allati a'tahu Allahu azza wa jalla iyyaha wa madahahu biha. Barang siapa yang bersifat dengan sifat rahmah dan menganggapnya sebagai suatu ketaatan kepada Allah dan sebagai bentuk meneladani Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan bagian yang besar dari rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada nabinya dan yang dengannya Allah memuji nabinya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat surat At-Taubah ayat yang ke-128, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, sangat bersemangat untuk kebaikan kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan sangat penyayang, sangat lembut kepada kaum mukmini. Demikian sifat Rasulullah yang diberitakan di dalam Al-Quran. Beliau sangat penyayang, pengasih kepada umatnya, kepada kaum mukminin. Ya, terasa berat apa yang memberatkan umatnya, dan sangat bersemangat untuk kebaikan umatnya. Maka barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, ya, berusaha untuk meneladani Rasul, maka dia akan mendapatkan pujian pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah memuji Rasulnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa arhamur rahimin, dan Allah itu adalah zat yang paling penyayang. Wa rahmatuhu ala naw'an, ya, beliau kemudian membahas tentang rahmatullah. Wa rahmatuhu ala naw'ain, rahmat Allah itu ada dua jenis, ammah wa khasah, rahmat Allah yang umum sifatnya, itu yang melingkupi seluruh makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir. Jadi orang kafir pun yang memusuhi Allah dan Rasulnya juga masih mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi rahmat yang umum sifatnya. Jenis yang kedua, rahmat yang khasah, yang khusus, yang hanya Allah berikan kepada kaum mukminin, hamba-hamba Allah yang terpilih, yang Allah cintai. فَرَحْمَةُ الْعَامَةِ يَلَّتِ رَحِمَ اللَّهُ بِهَا جَمِيعَ مَخْلُقَاتِهِ. Maka rahmat yang umum adalah rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Fa'aujadahum minal adam. Di antara rahmat Allah yang sifatnya umum, ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut, dari ketiadaan menjadi ada. Itu juga sudah rahmat. Menciptakan mereka dari ketiadaan, sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Itu juga merupakan rahmat Allah. Wa takaffala bi'arzaqihim. Dan kemudian Allah menanggung rezekinya. Wa hifdzihim, dan penjagaan mereka. Wa daf'is syurur anhum, dan menolak kejelekan dari mereka. kama yasha'u wa yurid, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa khassa bani Adam farahimahum biinzalil kutubi wa irsalir rusul. Dan juga Allah mengkhususkan bani Adam ini, manusia, dengan rahmat yang khusus sifatnya yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Apa itu? Biinzalil kutub. Di mana Allah menurunkan kitab-kitab. Wa irsalir rusul, dan mengutus para rasul. Min ajli ayyubayyinu lahum muradallahi tabaraka wa ta'ala minhum. Agar para rasul itu menjelaskan kepada mereka, kepada manusia, apa yang Allah maukan dari mereka. Apa tujuan penciptaan Allah? Apa tujuan Allah menciptakan mereka? Ya. Ini kekhususan Bani Adam, manusia. Diberikan rahmat berupa apa? Alkitab, wahyu dari Allah, dan diutusnya para rasul. Wa rahmatun khasah minallahi lisinfin khasin wahum ahlu ta'atihi. Dan rahmat yang khusus sifatnya dari Allah itu diberikan kepada kelompok atau golongan yang khusus dari kalangan orang-orang yang ahlu ta'ah, dari orang-orang yang taat. Min malaikatihil kiram wa anbiya'ihil izam was-salihin minal anam, yang diberikan kepada para malaikat yang mulia, para nabi-nabi yang agung, dan kepada orang-orang salihin. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana yang Allah firmankan, wa kana bil mu'minina rahima, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Dan Allah itu penyayang kepada orang-orang mukmin. Di sini rahmat yang dimaukan dalam ayat ini adalah rahmat yang khusus yang hanya Allah berikan kepada kaum mukminin dan tidak diberikan kepada selainnya. Fal mu'minul muti' jama'allahu azza wa jalla lahu bainar rahmatil 'amah war rahmatil khassah. Maka seorang mukmin yang taat, Allah mengumpulkan baginya dua jenis rahmat tadi. Rahmat yang sifatnya umum, ya, yaitu penciptaannya, rizki untuknya, ya, penjagaan baginya, dan juga rahmat yang sifatnya khusus. Ya, rahmat yang sifatnya khusus itu dalam bentuk apa? Ar-ri'ayah, wal-inayah, wal-hifd, wal-nusrah. Penjagaan, perlindungan, pertolongan, dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairul muti' infaradat fihi ar-rahmatul 'amah birizqihi wa sihhatihi wa amnihi wa istiqrarihi wa ghairi dhalika mimma tatamatta'u bihi al-khalaiqu min athari rahmatillahi ta'ala 'alaiha. Adapun orang-orang yang tidak taat, ya, orang-orang yang tidak taat dari kalangan kufar, musyrikun, munafiqun, ahlul ma'asi, maka mereka hanya mendapatkan rahmat yang sifatnya amah, yang umum tadi, bukan rahmat yang khusus berupa rizki. Orang kafir pun dapat rezeki, ya. Sihah, kesehatan badan, wastiqrar amnihi wastiqrarihi, keamanan dan kenyamanan di dunia, ya. Maksudnya kenyamanan duniawi. Wa ghairi dzalika, dan yang selainnya yang para makhluk bernikmat-nikmat dengannya. Itu semua dari athar, dari pengaruh rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Lidha nadaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila takhalluq bi khuluqir rahmah. Oleh karena itu, Nabi menghasung kita untuk kita berakhlak dengan akhlak rahmat itu. Fal kabiru yarhamu saghir, maka seorang yang kabir, seorang yang tua merahmati yang muda. Wal ghani yarhamul faqir, seorang yang kaya merahmati yang fakir. Wal alim yarhamul jahil, seorang yang alim yang berilmu, yang memiliki ilmu, merahmati orang yang jahil, yang belum tahu, yang belum berilmu. Bita'limihi wa sabri alaihi, dengan mengajarkannya ilmu dan bersabar atasnya. Wa hakadha yabdulul insanu rahmata bihasabil hajati ilaiha. Dan demikian pula, seorang berusaha untuk mencurahkan rahmatnya sesuai dengan kebutuhan. Wal mulabasati allati taqtadiha wa tastad'iha, tergantung pada kondisi yang mengharuskan hal itu dan faktor-faktor pendorongnya. Fala yakunu faddan ghalidhan wala jabbaran anidan, maka janganlah sampai seorang itu menjadi seorang yang fad, seorang yang keras, yang kaku, wala jabbaran anidan, seorang yang kasar, ya, dan sewenang-wenang, wala syattaman linnas, jangan menjadi orang yang suka mencela dan mencaci manusia, wala saban lahum, semakna, jangan menjadi orang yang suka mencaci dan mencela manusia, mu'ridan anhum, berpaling dari mereka, tidak mau memperhatikan mereka, wa muhtaqiran lahum, merendahkan mereka, atau menyepelekan dan meremehkan mereka, wa sakhiran minhum, semakna, jangan sampai seorang itu menjadi orang yang suka menyepelekan dan merendahkan orang lain, atau meremehkan orang lain. Hadhi afatun tatanafa ma'a wujudir rahmah allati hatha 'alaiha nabiyur rahmah. Ini semua adalah perkara-perkara yang tercela yang bertentangan dengan sikap rahmah yang dihasung oleh nabi kita Nabiur Rahmah alaihi salatu wasalam. Karena di antara julukan nabi adalah Nabiur Rahmah, nabi yang nabi kasih sayang, ya. Fi hadhil ahadith wa ma fi ma'naha, yang disebutkan dalam hadis-hadis ini dan yang semakna dengannya. Wa kulluha tahuthu 'ala ittisafi bi sifatir rahmah. Hadis-hadis ini semua menghasung kita untuk berakhlak dengan akhlak rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, irhamu man fil ardi, rahmatilah makhluk yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya akan merahmatimu zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Li'annal jazaa'a 'indallahi min jinsil 'amal, karena sungguhnya balasan di sisi Allah sesuai dengan amalan. Faman takhallaqa bi khuluqir rahmah wattasafa biha fil ardi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala fi 'ulayaihi bi rahmatihi allati la yastaghni 'anha makhluqun abada. Maka barang siapa yang berusaha untuk berakhlak dengan akhlak rahmah, bersifat dengannya di muka bumi, niscaya Allah akan merahmatinya dari atas langit. Wa man wakalahu Allahu ila nafsihi da'a wa halaka wa dhalla. Dan barang siapa yang Allah telantarkan, tidak Allah tolong dan tidak Allah bantu, tidak Allah perhatikan, niscaya dia akan terlantar, binasa dan tersesat. Wal iyadu billah. Wa min hadhihi alhadits ahadits man la yarham la yurham, dan dari hadis-hadis ini, man lam yattasif bi sifatir rahmah fi mahalliha wa li ahliha faqad tasabbaba fi hirmani nafsihi min rahmatillah. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya barang siapa yang tidak berakhlak dengan akhlak rahmah, tidak memiliki rahmah, tidak memiliki kasih sayang kepada orang lain ketika dibutuhkan, maka itu bisa menjadi sebab terhalangnya rahmat Allah kepadanya. Yang mana rahmat Allah itu sangat dibutuhkan oleh hamba, bahkan lebih dibutuhkan dibandingkan kebutuhan hamba terhadap makanan, minuman, atau bahkan nafas dan kesehatan. Jadi rahmat Allah itu lebih jauh lebih penting dan lebih dibutuhkan dibandingkan itu semua. Dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan, minum, bahkan udara untuk kita bernafas dan kesehatan kita. Rahmat Allah lah yang lebih kita butuhkan. Mimma huwa mundarijun tahta hadzan nas al-karim. Yang itu semua berada atau tercakup di dalam nas ini tadi. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sikap rahmah akan dirahmati oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Maka, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya akan merahmatimu zat yang ada di atas langit. 6. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini dari syarah ketiga hadis ini tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang rahimun, ruhama, dalam rangka atau dengan tujuan, dengan niat agar kita menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ta'ala ayya ja'alana jami'an minar ruhama minar rahimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.